Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat dengan kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini di surau kita, Masjid AMCT surau kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan beliau sehingga kita bisa tetap memegang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya Allah sampai pada titik penghabisan dari usia kita di tahun ini. Amin, amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih kepada kami, saya selamat teman-teman di surau kita. Sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustaz Tahir yang berkesempatan untuk hadir di tempat yang kita cintai ini untuk sekedar memberikan sepatah dua kata tausiah yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Acara intinya nanti ada di Konjen, di Konsulat Jenderal kita sekitar jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya kesempatan untuk bisa hadir di sana, kami mengundang untuk bisa datang ke sana mendengarkan tausiah dia yang lebih lengkap, dan insya Allah juga nanti akan ada fundraising untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di Queensland yang juga ingin mendirikan masjid di Queensland yang selama ini belum ada. Mungkin saya batas waktunya di sini, jadi paling 15 menit lah. Jadi tidak lama-lama itu, jadi saya juga tidak adil untuk buat beliau di konsulatnya nanti. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ta'amin. Kita depan. Apa kabar ibu bapak sekalian? How are you today? Tarawai. Alhamdulillah. Apa bisa bahasa Indonesia? Bisa. Alhamdulillah. So I'm going to learn how to use English, because I cannot. Yeah. Bapak Ibu yang beriman, alhamdulillah. Jadi ini namanya surau, apa? Surau kita. Sepertinya sederhana, tetapi justru tempat inilah yang akan banyak berarti. Karena kalau saya lihat dari depan, ini wajahnya, maaf ya, wajah-wajah bukan meninggal. Iya, Pak. Asli. Ada yang masih lama, mungkin ada yang beberapa tahun lagi, mungkin ada yang beberapa bulan lagi. Kita dengar Ustaz Jeffrey, wafat, sampai ke sini beritanya. Rahasia kematian itu 3. Satu, Allah merahasiakan waktu. Dua, Allah merahasiakan tempat. Lahir bisa di mana, meninggal bisa di mana. Tapi sudah ditetapkan Allah. Yang ketiga, rahasia bicara. Ada pilot yang selalu berwudu kalau mau naik pesawat, karena dia siap-siap kalau takdirnya pesawatnya jatuh dan beliau meninggal tertabrak angkot. Sedang nyebrang ngantar anaknya, itulah ajal tiba. Bagi kita terserah Allah kapanpun kita meninggal, yang penting husnul khatimah. Dan sulit husnul khatimah kecuali dia punya sesuatu yang mengaitkan hatinya dengan Allah. Saya pernah mendengar peneliti black box yang kata-kata terakhir dari pilot yang crash pesawat. Ternyata macam-macam tergantung dari kebiasaan dia bicara. Ada yang gila, mungkin dia sangat sering mengatakan gila sehingga kata-kata. Tapi ada yang Allahu Akbar, boleh jadi dia sangat banyak menyebut nama Allah. yang meninggal tidak hanya crash pesawat, kita bisa naik motor, bisa naik kendaraan, bisa sedang nyebrang, benar? Nah, mudah-mudahan adanya musola ini, apa? Surau kita ini membuat kita lebih terbiasa dengan kehidupan yang pasti, yaitu akhirat. Dunia hanya mampir, benar? Apalagi Australia lebih mampir lagi. Kita tidak jelas lahir di mana, mati di mana, tapi yang pasti selalu siap mati, itu adalah ciri orang yang cerdas. Ini saya dengar banyak mahasiswa di sini. Nah, dalam pandangan Rasulullah, siapakah Rasul orang yang paling cerdas? Cirinya dua. Satu, orang yang paling banyak ingat mati. Dua, orang yang paling mempersiapkan diri kematian. Akibat banyak ingat mati, tidak mau sholat itu enggak, benar? Kita tidak mau mati dalam keadaan dosa. Ada yang mati dalam keadaan maksiat. Makanya kalau mau maksiat, ingat mati. Mau masuk hotel dengan yang tidak halal, ingat, jangan-jangan mati di hotel. Berapa banyak yang mati dalam maksiat? Yang banyak hutang, lunasi. Siapa tahu mati berhutang bahaya. Jangan sia-siakan kesempatan tobat. Ah, saya mau minta maafnya nanti aja lebaran. Padahal dua hari sebelum lebaran, ya sudah dikubur. Makanya orang yang ingat mati tidak akan menunda kebaikan. Betul? Dan juga jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Karena orang-orang yang ada itu kisah yang meninggal ketika sedang marah kepada suaminya. Dan suaminya meninggal, dia sedih karena perpisahannya tidak dalam keadaan happy ending, dalam keadaan marah-marahan. Nah, makanya maaf Bu, Pak, kalau bisa mah kalau suami mau ngantor tuh baik-baik aja lah ya. Tapi suami saya nyebelin kan, sama istrinya juga ya. Kalau mau pergi belum tentu akan hidup loh pulangnya, ya kan? Ya seperti saya pergi ke sini pamit pandan, serius nih, karena belum tentu saya pulang lagi ke Indonesia. Walaupun tiket ada, tapi kalau tiket akhirat lebih dekat. Orang yang jarang ingat mati ciri bodoh, karena mati itu pasti, dan kita bisa ngambil pelajaran. Lahir memang berurutan, tapi mati tidak jelas urutannya. Adik saya yang ketiga sudah meninggal duluan. Kita harus siap terus ya, didik anak-anak menghadapi kematian. Nah, bakal ada saat perpisahan. Kita mungkin bapak dulu, mungkin ibu dulu, tapi pasti nggak apa-apa, nah, yang penting kumpul di surga. Jadi membahas kematian itu bukan sesuatu yang tabu. Juga ibu jangan terlalu cinta kepada suami, ya, apalagi suami-suami model ini, ya. Loh, model kita kan makhluk tembeng ini, benar? Kalau terlalu cinta nanti berat ketika Allah ngambil. Cinta boleh, terlalu tidak boleh, ya. Suami sendiri kok, istriku, saya belum tentu panjang umur. Kalau saya meninggal masih muda, ujung nanti kalau sudah habis masa idah nikah lagi, cari yang lebih soleh dari saya. Nggak usah berapa. Tapi kalau ibu nggak usah nanya, kalau belum meninggal gimana? Ya nggak boleh. Ibu juga bisa berkata gitu, mas, kalau saya ingin meninggal duluan, silakan. Nanti mas cari wanita yang lebih soleh. Jangan nanya yang sama. Kalau belum meninggal, itu beda urusan ya. Tapi yang pasti ingat mati bagus. Mau tidur ingat mati, zikir. Karena mati dalam keadaan tidur dan tidurnya dalam keadaan zikir, sepanjang tidur dianggap zikir. Kalau bisa jaga wudhu kemana-mana. Mati dalam keadaan berwudhu insya Allah lebih baik daripada mati dalam keadaan tidak suci, benar? Daripada nganggur naik pesawat, zikir saja di pesawat, di mobil, daripada banyak ngobrol dengan musik yang tidak manfaat, mending ngapalin Quran, benar? Orang-orang bule saya lihat pada orang-orang Jepang pada dengerin lagu. Kenapa kita tidak dengar yang setiap huruf itu jadi kebaikan? Kurang enak, gimana ini seperti ini Quran, ya kan? Harusnya itu yang jadi teman tidur, teman di kendaraan. Takdirnya mati, sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, pahalanya 190 kebaikan. Coba, makanya tidak usah aneh orang-orang yang hafal Quran itu Allah memberi lebih baik daripada orang. Jadi mumpung ada berita wafatnya Ustaz Jeffrey, jadi persiapan kita semua, ya. Begitulah. Nah, makanya jangan sia-siakan. Ngobrol mati itu boleh, bagus malah. Kalau meninggal ingin dikubur di mana boleh. Wasiat dari sekarang dibuat. Apa-apa. Bahkan ibu kalau mau di sini bapak ada kan kursus berjenazah, ya. Bagus tuh ingat mati, lihat bagaimana mengurus jenazah suami nanti, bagaimana mengurus jenazah orang tua, ya. Ini lagi ngemas kematian, ya. Kalau gue bisa pulang duluan, tenang. Jadi ibu bapak yang baik, program kursus jenazah itu bagus ya, bagaimana memandikan, merawat jenazah. Ini akan membuat kita tahu bahwa dunia ini cuma mati. Dan orang yang melihat kematian itu lihat dunia itu pengennya banyak amal. Ini nanti ini patungan atau gimana dari yang kematian masih makan? Ah bagus ya. Maksudnya bagus kalau cepat lunas. Semua kerja keras, nabung supaya bisa waktu. Nah, ini sekarang sambil duduk ini kita dapat pahala, yang wakaf dapat pahala. Kita bekal mati ini semua, bekal mungkin nggak di sini, tapi tempat ini nanti manfaat ngalir sampai kiamat pahala. Itu orang yang berpikir jauh, beramalnya sekali, pahalanya tidak terputus. Benar? Ada beberapa teman-teman tuh dia udah gaji cukup buat keluarga, dia kerja lebih keras lagi. Kenapa? Wakaf. Karena dia tahu bahwa investasi terbaik itu adalah justru di sisi Allah. Berbuatnya sekali, pahalanya tidak terkubur sampai dia. Ya, saya berharap pada surau ini memotivasi kita untuk terus menuntut ilmu, karena pupuk iman adalah ilmu, dan memotivasi kita untuk memperbanyak amal. Karena yang dibakal itu bukan gelar, pangkat, jabatan, rumah, properti, tapi yang dibawa apa? Amal. Benar? Alhamdulillah. Oh, kota amalnya juga mulai muntah. Bedanya di sini banyak didorong-dorong. Ada pertanyaan? Ya. Ada Pak. Pertanyaan pendek aja, bagaimana dari pandangan Islam mengenai donor organ semata? Donor organ? Oh, donor apa? Nanti ini ada pendapat yang beragam, ya. Buka aja coba di internet. Di sana lebih banyak pendapat yang lebih ahli daripada saya, ya. Maksudnya supaya lebih utuh dengan dalil-dalilnya. Kemampuan saya menjawab tentang hal ini masih terbatas. Jadi kalau referensinya banyak, ambil sikapnya lebih bagus. Saya minta maaf, belum bisa jawab dengan bagus, ya. Begini hadirin, kalau kita belum tahu, katakan aja belum tahu. Lebih baik dianggap bodoh tapi jadi pinter daripada so tau terus menyesatkan, ya. kalau ada yang nanya, wah bodoh daulat kita, oh perlu tahu ya, gitu. Maaf ya mas ya, saya ya, belum siap menjawab dengan lengkap. Ada pertanyaan lain? Ibu. Kalau bisa yang lebih enteng dan ringan. Ini berapa kewalahan-kewalahan. Tadi disebut masalah memandikan jenazah, saya sampai sekarang terus terang saya masih bingung sekali gitu, posisi istri boleh memandikan suami, suami memandikan istri, anak memandikan orang tua itu. Nah ibu akan dapat nanti dalam kursus jenazah ya. ada ilmunya bu ya, tapi harus lebih lengkap. Saya memang memancing supaya diadakan ya, lebih lengkap. Kalau makin paham lengkap, kita bisa mengambil keputusan lebih utuh. Benar? Saran saya mas, mumpung hangat dengan ini, ada di pesantren itu selalu ada. Bagus, jadi lebih siap. Saya kemarin waktu ayah meninggal, ya tentu lebih baik oleh pihak lelaki ya, orang lelaki. Karena ada adab-adabnya. Bagaimana memandikan jenazah itu tidak dibuka, kita nggak lihat orangnya, ya. Itu tuh sehingga tidak kelihatan, tapi harus bersih. Masya Allah. Begitu, tapi menyolatkan harus tahu. Boleh satu lagi, Ustaz? Boleh. Mungkin sharing aja, kami di sini kan banyak anak-anak yang masih kecil ya. Tadi disinggung masalah, membicarakan masalah kematian. Itu bukan hal yang tabu lah istilahnya, anak-anak. Mungkin bisa sharing gitu, bagaimana kami orang tua membicarakan masalah kematian pada anak-anak yang masih sangat belia. Ya berapa tahun dulu bu, emang ngobrolnya harus diukur usianya. Itu dia, untuk yang apa namanya yang masih sangat dini ya, taruhlah balita. Ya, anak saya 4 tahun. Saya ngobrol nanti biasa dengan anak saya. Kalau nanti bapak nanti suatu saat akan nggak ada, ya nggak usah takut, kan ada Allah yang jaga adalah Allah, yang ngasih rezeki adalah Allah. Nanti kirimin ke bapak doa ya, kalau bapak udah dikubur banyak kirimin doa, nanti bapak nunggu doanya. Kita usahakan supaya nanti kita ketemu di surga. Pokoknya selalu pikirannya adalah pertemuan di surga kan, sehingga sadar dulu ini akan ada episode gitu. Dan kita ngomongnya jangan pakai lebay ya. Nanti ibu meninggal karena jadi orang dulu harus tenang biasa. Kenapa jadi pada tegang begini? Ya Pak. Kita batasi dari sampai jam 11 tempat, karena beliau juga harus pergi ke tempat lain. Jadi saya maksudnya jam, saya belum makan hadirnya. Silakan Pak. Sebelum tanya saya mau ceritakan beberapa boleh pengalaman di Indonesia. Saya datang ke rumah Bung Karno di Blitar sekitar 5 tahun yang lalu. Dan di dinding banyak tulisan bahasa Arab, dan di rak buku banyak buku bahasa Arab. Tahun yang lalu saya datang lagi, dan orang tidak lagi milik keluarga tapi dijual ke pemerintah, dan banyak tulisan bahasa Arab hilang. Aku heran dari situ. Satu lagi pengalaman yang menarik, aku datang ke hotel Pelabuhan Ratu, dan saya dikasih kamar di sebelah kamar yang dianggap milik Ratu Lanslam. Dan dalam kamarnya Roro Kidul juga banyak tulisan bahasa Arab. Dan saya berhasil ketemu seseorang yang jadi pakar soal Ratu itu. Dan dia bilang kalau di Sunda Ratu itu orang Islam, tetapi kalau di Jawa orang Buddha yang Nikas yang mana itu sama orang Islam. Sehingga saya mau tanya, dengan latar belakang itu, komentar Anda tentang Soekarno sebagai orang Islam dan penemuannya Pancasila, bagaimana hubungan Pancasila dengan Islam dan Bung Karno sebagai orang Islam? Bagaimana? Namanya surau ini, tapi pertanyaannya level S3 deh. Well, aduh, turun dari pesawat belum dikasih makan. Pertanyaannya bobot-bobot gini sih bisa kurus ini. Begini Pak, kalau di dalam Islam ya, Islam itu ada tingkatan-tingkatan. Orang yang Islam dia yang bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia sudah Islam, dengan rukun Islam ada berapa? 5. Dia wajib sholat. Kemudian pertama syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Bisa oke Islam. Tapi lebih tinggi dari itu adalah orang yang beriman. Orang Islam ada yang imannya sangat dangkal. Some people say Islam's KTP, you know? Yeah. Islam KTP. Dia Islam tapi dia di sininya belum. Advance-nya adalah Islam yang beriman. Dia percaya kepada Allah. Itu sudah lebih bagus. Dan topnya namanya ihsan, yaitu orang yang sudah yakin sekali. Dia seperti sekarang ini, dia yakin Allah mendengar, dia yakin Allah melihat, itu akan bagus akhlaknya. Dia yakin Allah menjamin rezeki, dia tidak akan korupsi. Jadi Islam yang paling tinggi namanya ihsan. Dia seorang Islam yang sudah punya iman sangat kuat. Nah, saya tidak bisa menilai orang lain. Pertama, saya belum pernah berjumpa dengan Bung Karno, ya. Nah, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, sedang saya hanya bungkusan. Itu Pak, ya, tentang Pancasila dan Islam tergantung, ya, sudut pandangnya. Bagi seorang Islam sudah pasti yakin yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Pancasila adalah buatan manusia. Tetapi sepanjang tidak bertentangan, mengapa tidak? Ya, seperti lampu merah, hijau, itu tidak ada dalam Al-Quran, tetapi ini tertib yang disukai Islam. Begitulah. Bagi saya, Al-Quran itu tidak bisa ditandingi dengan Pancasila. Tetapi kalau aturan itu bisa membantu orang Islam dalam ketaatan, mengapa tidak? Ya, karena Indonesia bukan negara Islam. Dan saya sih oke-oke aja. Ya. Satu lagi. Berat cobaan buat saya. Adalah selama dan kue. Tapi pengalaman ya. Saya disuguhin begini sudah hampir tiap pengajian, pengalaman ya. Ini rezeki sudah dekat. Tapi yang jatah saya itu paling satu, sebelumnya panitia lagi. Nanti malam soalnya kita ketemu. Ya, sengaja saudara tidak buat saya puas sekarang ya, karena lebih baik nanti sore saja. Ya, ini prolognya. Ingat waktu kematian. Ya, agak kotor memang pengajiannya nanti. Terima kasih Pak. Senang dengan pertanyaannya. Di Canberra kemarin ada ibu siapa? Miyako? Yoko Ono? Minako. Beliau dosen. Apa kenal Minako? Dosen. Ya, yang ahli Indonesia. Dia berkata, baru sejak kemarin saya ceramah di kampus tentang Jim, maksudnya Agim ya. Agim, sebenarnya beliau meneliti. Termasuk tadi ada cerita di kampus di Australia ini, beberapa dosen Indonesia itu juga mengamati Agim. Di rumahnya kotak banyak tentang babak satu dulu ya, Agim sebelumnya, lalu babak belur ya, dan Agim babak sekarang. Alhamdulillah, bagi saya mah enggak pusing orang mau menilai apa aja, yang penting Allah ridho. Nah, kalau sibuk dengan penilaian orang, hidup kita tidak akan bahagia, karena orang itu tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa adalah Allah SWT. Kalau kita pakai standar yang disukai Allah, insya Allah orang yang punya hati akan frekuensinya sampai. Nah, mungkin ada yang nanya, apa sih bedanya Agim 2000, tahun berapa dulu saya kesini? 2002 dengan 2013, 11 tahun bedanya satu, saya sudah punya cucu, sekarang tiga ya, sudah punya mantu. Tetapi dakwahnya agak berbeda. Kalau dulu manajemen produknya lebih kepada bagaimana kita disukai orang, kalau sekarang manajemen produknya bagaimana supaya kita disukai Allah. Contoh dagang, kalau dulu dagang bagaimana supaya pembeli suka kepada kita, dagangan laku. Kalau sekarang bukan begitu, bagaimana kita berakhlak supaya Allah suka kepada kita. Kita bisa sembunyi kepada pembeli, kita bisa ngomong, ke Allah tidak bisa ngomong. Benar? Ibu, Bu, dulu diajarkan bagaimana supaya suami cinta ke ibu, sekarang enggak. Bagaimana supaya Allah cinta ke ibu? Sebab enggak tahu bagaimana cara suami cinta ke ibu. Dan jangan banyak berharap bahagia dari suami. Tahu kenapa? Boro-boro suami bisa membahagiakan istri, dia aja enggak bahagia. Ya, makasih. Kenapa? Bagaimana kurang bahagia begini, bagaimana mau bahagia? Nah, selengkapnya kita jumpa dalam pertemuan sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih sekali Ustaz Hakim. Jadi mohon maaf nih, saya harus memotong lebih pendek. Tapi sekali lagi atas nama teman-teman Surau Kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah berkesempatan hadir di Surau Kita dan di tengah-tengah kita semua. Mari kita doakan semoga kegiatan beliau diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di sini dan di Indonesia. Insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup sama-sama. Nanti mungkin ada foto bersama-sama lah dari diri kita untuk sebagai kenang-kenangan itu, Ustaz, sebelum meninggalkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.